بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita kitab al-jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita memasuki hadis yang kedua dari kitabul Jami'. Beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat atau lihatlah orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat yang di atas kalian, karena hal itu lebih pantas bagi kalian untuk kalian tidak meremehkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian. Muttafaqun alaih hadis, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan pula oleh Bukhari dengan lafaz sedikit berbeda, juga dari Abu Hurairah. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq falyantur ila man huwa asfala min. Jika kalian melihat orang yang diberi keutamaan lebih dari kalian dalam hartanya atau lebih dari kalian pada ciptaannya, maka hendaklah kalian melihat yang di bawah kalian, hartanya maupun ciptaannya. Hadis ini seperti Hafidz rahimahullah sebutkan, masuk di dalamnya segala yang membuat seseorang itu bangga atau senang, sehingga masuk dalam pengertian hadis ini anak dan juga pengikut anak. Yani lihatlah yang di bawah kalian, mungkin seseorang diberi rizki oleh Allah punya anak hanya 2 atau 3 atau 4. Lihat yang di bawah kalian, ada yang hanya 1, ada yang belum juga diberi rizki oleh Allah, belum punya keturunan. Terkadang pasangan suami istri sudah 10 tahun, 20 tahun, belum juga punya keturunan. Dengan itu kalian akan tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Atau demikian pula pengikut, maaf. Dan Demikian segala yang terhubung dengan perhiasan kehidupan dunia. Segala sesuatu yang terkait dengan perhiasan kehidupan dunia, harta, anak, istri, kendaraan, ternak, sawah, dan yang lain-lainnya. Serupa dengan hadis ini pula, makna yang ada di dalamnya sama dengan hadis Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aqillud dukhul 'ala al-aghniya fa innahu ahra alla tazdaru ni'matallah. Minimkanlah, sedikitkanlah kalian masuk ke rumah orang-orang kaya yang lebih kaya dari kalian, karena itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian. Karena jika kalian sering-sering masuk ke mereka, melihat kemewahan dan harta yang mereka punya, kalian akan merasa kecil dan merasa meremehkan kenikmatan besar yang banyak Allah berikan pada kalian. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, hadis ini mencakup segala bentuk makna kebaikan. Hadis ini luas, mencakup segala bentuk makna kebaikan. Karena seorang manusia dia ketika berkaitan dengan ibadah kepada Rabb-nya, peribadatan kepada Allah, jika dia semangat dalam ibadahnya, dia dalam ketaatannya, pasti saja dia akan dapati orang yang lebih darinya dalam ibadah, dalam ketaatan. Kalau itu yang dia pandang dalam ibadah, dalam perkara agama, yang lebih atas dan lebih dari dia, maka jiwanya akan terdorong untuk menyusul orang itu. Bagaimana dia bisa melakukan seperti yang dia lakukan? Terdorong untuk bertambah ketaatannya, amal solehnya, sehingga dia selalu bertambah taqarrubnya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kondisi yang kedua terkait dengan kehidupan dunianya. Sejelek apapun, serendah apapun kondisi yang dia hadapi dalam kehidupan dunia, kecuali pasti dia akan dapati orang yang lebih jelek darinya kondisinya. Orang yang lebih parah keterpurukannya dalam kehidupan dunia. Jika dia berpikir dan mengamati semua itu, dia akan sadar bahwa ternyata masih banyak kenikmatan yang Allah berikan padanya dibanding orang yang lebih parah dari dia. Sehingga dia tetap bersyukur dan tidak banyak berkeluh kesah atas apa yang dia dapati. Demikian kata Imam Ibnu Battal rahimahullah. Sehingga hadis ini seperti kata beliau, mencakup banyak pintu-pintu kebaikan dalam perkara dunia maupun perkara agama. Dan orang tidak akan lepas dari itu dalam perkara agama. Setiap apapun kamu, sesemangat apapun kamu dalam ketaatan, ada pasti yang di atas kamu. Lihatlah mereka, sehingga kamu tidak merasa puas dengan kondisimu saat itu dalam kebaikan, tetapi terdorong untuk bagaimana dia menyusul dan mendapati derajat yang lebih tinggi dalam ilmu, dalam kebaikan, amal soleh, akhlak, ketaatan. Tetapi dalam perkara dunia, dia akan selalu dalam syukur kepada Allah jika dia melihat yang lebih parah atau lebih rendah kondisinya dari dia, sehingga dia tidak kufur nikmat, tidak mengkufuri kenikmatan Allah yang Allah berikan padanya ketika dia melihat yang lebih darinya. Dan tidak akan ada hentinya manusia. Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun harta yang kamu miliki, ada saja yang lebih atas dari kamu. Nah, kalau itu yang kamu lihat, ya kapan kamu akan bersyukur kepada Allah, akan menyadari banyaknya dan berharganya kenikmatan Allah yang diberikan padamu. Lihat yang di bawah kamu, kamu akan sadar betapa besar kamu diberi keutamaan dari sekian banyak yang masih di bawah kamu. Sebagian ulama juga menyebutkan hadis ini merupakan obat, dawa dari penyakit, karena manusia jika melihat yang lebih atas darinya, sulit untuk dia bisa selamat dari sifat hasad, terpengaruh dan terbawa oleh hasadnya. Dan siapa orangnya yang bisa selamat dari hasad? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qallama yaslamul 'abdu minal hasad. Sulit hamba itu bisa selamat dari hasad, iri dengki, ketika melihat orang lebih darinya. Kamu punya motor misalnya tahun 80, saudara kamu motornya tahun 2000, 2009, 2010. Ada sedikit banyak hasad itu keluar, kif, dia bisa punya, aku tidak. Dan hal-hal yang serupa dalam perkara dunia. Hanya saja kata Imam Ibnu Qayyim Al-Karim, orang yang mulia mampu mengendalikan itu, hasadnya. Dia lawan, dia perangi, dia pendam, dia buang jauh-jauh. Jadi, tetapi la'im, orang yang la'im, dia tidak akan kuasa untuk segera menampakkan hasadnya. Orang tahu kalau fulan ini sedang hasad kepada fulan. Dan itu tampak dari sikapnya dan omongannya. Jika seorang itu disebutkan padanya kebaikan atau kelebihan pula yang lebih dari dia, jika dia orang karim akan menutupi hasadnya. Oh ya, alhamdulillah dia dapat itu, mudah-mudahan Allah barokahi, mudah-mudahan, semisal itu. Tapi la'im, dia tidak akan kuasa, dia tampakkan kalau dia hasad. Apa itu? Aku masa tahu dari mana dia dapat di harta itu. Mungkin dari yang haram, misalnya. Tampak kalau dia hasad, dia tidak terima. dia tidak puas kalau kemudian ada orang yang punya lebih dari dia. Apa yang semisal itu? Yang semestinya dia doakan kebaikan, doakan barokah, malah omongan-omongan yang sumbang yang dia ucapkan. Hasad. Al-Muhim seperti tadi bahwa ini penyakit. Jika seseorang itu melihat dalam perkara dunia kepada yang lebih dari dia, sulit untuk dia bisa selamat dari yang namanya hasad. Wal'iyadzubillah. Maka obatnya untuk dia melihat kepada yang lebih rendah, lebih bawah dari dia, sehingga itu mengundang dia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Makanya di dalam riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, dari bapaknya, dari kakeknya, marfu sampai kepada Rasul SAW, khaslatani man kanata fihi kataballahu katabahullahu syakiran sabira. Dua sifat, jika keduanya ada pada seseorang, Allah tetapkan dia sebagai orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Man nadara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaih. Yang pertama, orang yang melihat yang lebih bawah dari dia dalam perkara dunianya, maka dia memuji Allah atas keutamaan yang Allah berikan padanya dan tidak diberikan kepada orang itu yang di bawah dia. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Yang kedua, orang yang melihat dalam perkara agama, dalam perkara kebaikan, kepada orang yang lebih atas darinya, sehingga dia terundang, tertarik untuk bersuri teladan, meniru kebaikan-kebaikan orang itu yang belum dia miliki. Demikian makna kedua yang mereka sebutkan, bahwa hadis ini obat, penawar, karena penyakit, penyakit pula jika orang merasa puas, bahkan merasa segala-galanya dalam perkara kebaikan, dianggap dirinya sudah kiyin dalam keilmuan, dianggap kiyin dirinya dalam amalan soleh dan ketaatan. Kalau dia melihat yang di bawahnya, ya mesti. Kamu misalnya orang yang sholat lima waktu, rajin berjamaah di masjid, alhamdulillah. Apa-apalah, mengerti ilmu sedikit banyak, paham tauhid, sunnah. Kalau kamu bandingkannya dengan orang-orang fasik yang di bawah kamu, kamu menganggap fien, di atas angin. Sehingga merasa puas dan bangga diri, bahkan boleh itu bilang penyakit. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, penyakit pula yang banyak diderita, nasallahu alaihi wasallam wal afiyah, oleh kalangan orang-orang saleh adalah menganggap remeh, memandang sebelah mata kepada orang di bawahnya. Marad, ya, penyakit. Orang awam, muslim, mukmin, awam, dia bandingkan dengan diri dia seperti dia pandang sebelah mata. Apa itu? Dibanding dengan dirinya, kemudian dia seperti meredakan dan menganggap sepele mereka. Orang begini, ujub. Ada penyakit bangga diri padanya. Padahal dia pun masih jauh dari kesempurnaan. Kalau saja dia mau melihat yang lebih dari dia dalam keilmuan, dalam iman, dalam amal saleh, belum seberapa. Makanya tadi disebutkan obat hadis ini untuk penyakit dalam perkara dunia maupun perkara agama. Penjelasan serupa juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim, tetaplah manusia itu dalam perkara melihat, dalam perkara memperhatikan, dia naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Jika dia dalam perkara agama memandang kepada yang di bawahnya, dia akan terkena ujub bangga diri. Sehingga kesombongan dan congkak ada pada dirinya. Semakin tinggi dia, artinya semakin dia pandang orang yang jauh di bawah dia, semakin dia merasa besar, sampai pada puncaknya dia akan terhempaskan dari ketinggian, jatuh ke bawah, dan tulang belulangnya pun patah, hancur, berkeping-keping. Artinya akan semakin parah kalau dia lihat orang yang lebih bobrok dan lebih rusak, lebih fasik, lebih ini dari dia. Kebanggaan dan ujub itu semakin menjadi kalau ke bawah yang dia lihat. Tetapi seperti tadi, hendaklah seorang muslim dalam perkara agama melihat kepada yang di atas dia, dan dalam perkara dunia melihat kepada yang di bawah dia. Dan itulah makna daripada qanaah. Al-qanaah seperti disebutkan oleh sebagian para ulama, iza kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika kamu memiliki kalbu yang qanaah, merasa bersyukur dan merasa puas dalam perkara dunia yang Allah telah berikan padamu, maka kamu dan penguasa-penguasa dunia sama. Apa bedanya? Mereka yang konglomerat, yang kaya raya, merasa puas dengan kekayaan yang berlimpah ruah di tangannya. Kamu pun merasa puas. Perkaranya adalah kemarin kepuasan, perkara jiwa, perkara hati. Kalau kamu merasa qanaat, masya Allah yang Allah berikan pada kamu itu kamu syukuri dan alhamdulillah senang sekali kamu. Apa bedanya kamu dengan mereka? Sama. Walaupun secara materi jauh berbeda. Qanaah. Yang demikian hadis mengajarkan adab kepada kita untuk tetap mensyukuri dan menjaga kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Manusia itu banyak berkeluh kesah, kata Imam Ibnu Jarir, dan itu kondisi mayoritas manusia berkeluh kesah dan tidak mensyukuri apa yang dia dapati. Orang kerja, dia dapat penghasilan mungkin, ya Allah, berapa 20.000, 30.000 kan. Pulang dia dengan kesal, dengan gahar, dengan seakan hanya dia dapati ini hari ini, atau bahkan kurang dari itu, sementara yang lain ratusan ribu penghasilannya. Tidak bersyukur, sementara di hari itu yang harta keteng 1 rupiah tidak dia dapati. Bukan hanya itu, di hari itu, nasallahu alaihi, ya, berapa orang mengalami kecelakaan, yang kakinya patah, yang gagal otak, yang ini, yang itu. Kamu sehat walafiat, apa tidak kamu syukuri kenikmatan Allah? Rasulullah telah sebutkan tentang makna kesederhanaan ini. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sarafi indahu qutu yaumih faka'anama jumi'at lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang dari kalian di harinya dia mu'afa dalam jasadnya, afiat, dia enggak sakit, enggak sehat walafiat, wala ada sakit yang kronis, wala sehat walafiat kamu, tidak ada kekurangan apapun dalam tubuhmu. Sementara di hari itu banyak yang harus opname, banyak yang di ruang ICU, banyak masuk UGD sekian orang. Kamu dari bangun tidur pagi, buka mata sehat walafiat, tidak ada kekurangan apa-apa. Aminan fi sarafi, di hari itu pula kamu aman di jalanmu. Di jalanmu, kamu dari rumah ke masjid, sholat, pulang ke rumah kamu. Dari rumah mungkin kamu beraktivitas yang kerja-kerja, ke pasar misalnya, buka toko, atau malah jualan ini itu. Aman, tidak ada yang ganggu kamu. Allah jaga kamu, Allah lindungi. Sementara banyak orang, waliyadzubillah, ada yang dirampok, ada yang dibegal di tengah jalannya. Dan di hari itu dia punya qutu yaumi, ada yang bisa dia makan, ada yang bisa untuk mengganjal perutnya. Walaupun taruhlah hanya nasi sambal kerupuk misalnya, jelas dia nggak kelaparan. Ya tidak perlu sampai meminta dan menunggu bantuan orang. Tiga ini jika Allah berikan pada kamu, Rasulullah katakan seakan dunia dengan keseluruhan isinya telah diberikan padamu. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Ada yang kaya, Allah, masya Allah, penghasilannya besar, miliaran, mungkin triliun. Tapi di sana tempat tidurnya, ruang ICU. Walhamdulillah, dia harus cuci darah. Ada yang setruk berat, tidak punya afiat dalam jasadnya. Nah, apa afiat dalam jasadnya, tetapi tidak aman dalam jalannya. Nah, dia harus sewa bodyguard dari rumah ke kantornya, di kantornya ada satpam, di rumahnya harus ada penjaga, dia gaji, dia bayar. Kamu wala tampak, wala hansip, wala apa. Tidur dengan nyenyak, wala mikir akan ada yang garong rumah kamu. Apa yang digarong? Alhamdulillah. Aman kamu, gak ada yang ganggu kamu. Tenang hidup kamu. Dan dari hari itu kamu bisa makan. Alhamdulillah. Cukup. Tenang. Kalau saja melihat yang di bawah dalam perkara dunia. Wah, kata. Di dalam hadis yang berikutnya, Al-Hafidz rahimahullah membawakan hadis Nawas ibn Sam'an. Wa 'anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm fa qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas akhrajahu Muslim. Dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir dan al-ithm, tentang kebaikan dan tentang dosa. Faqala, maka jawab beliau, al-birru, al-bir itu husnul qulub, akhlak yang baik. Wal-ithmu, adapun dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang bergejolak dalam dirimu, kamu pun maju mundur untuk melakukannya, kemuruh dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a 'alaihi, dan kamu tidak ingin orang melihatnya. Kamu malu, merasa risih. Kamu gelisah jika orang melihat kamu melakukan itu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih beliau. Hadis ini hadis yang azim, hadis yang begitu agung, tentang al-bir dan ithm. Hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini ada beberapa, antara lain di Mus'ab Ahmad dan Darimi, dari Wafisah ibn Ma'bad radhiyallahu an. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau tanya padaku, jita tas'alu 'anil birri wal ithm, kamu datang guna tanya tentang al-bir wal ithm, tentang kebaikan dan dosa. Kutunam, aku jawab iya. Qala, jawab Rasul, istabti qalbak, tanyalah qalbumu. Al-birru matma'annat ilaihin nafs, kebaikan itu yang qalbu itu tumaknina untuknya, tenang, kamu yakin, membawa dan mendatangkan keyakinan, membuat kamu lapang dada, tenang ketika menerima dan mengamalkannya. Watma'anna ilaihil qalb, matma'anna ilaihin nafs, watma'anna ilaihil qalb, qalbu tenang, jiwa kamu pun tenang untuk menerima dan mengamalkannya. Walidmu ma'adha bin nafs, adapun dosa adalah sesuatu yang bergejolak dalam jiwa kamu. Watarat jadamis sadar, dan dia sesuatu yang mendatangkan keraguan dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftau, walaupun manusia semua memfatwakan padamu itu boleh, walaupun mereka semua mengatakan padamu itu bagus, tapi jika kamu sendiri gelisah, kamu sendiri tidak tenang untuk menerima dan mengamalkannya, kamu sendiri maju mundur, apa iya, apa ini kebaikan, apa ini hak, kamu gelisah, kisir, itulah dosa. Juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku bilang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma yahillu li wa ma yahrumu alai, kabarkan padaku apa yang halal untukku, apa pula yang haram atasku. Faqala al-bir ma sakanat ilaihi an-nafs, jawab beliau, kebaikan itu yang jiwa kamu sukun, sakinah kepadanya, tentram, tenang menerimanya, mengamalkannya, mendapatkan sakinah dalam jiwa kamu. Watma'anna ilaihil qalb, dan qalbumubur tumanina, lapang dan tenang, kamu senang, bahagia mengamalkannya. Wal'ifmu malam taskun ilaihin nafs, adapun dosa, sesuatu yang jiwa kamu pun tidak tenang mengamalkannya. Walam yatma'in ilaihil qalb, dan qalbumu pun tidak tumanina, tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam qalbumu. Wa in aftakal muftul, walaupun yang berfatwa, mereka yang berfatwa memberi fatwa kamu kalau itu boleh, nah, tetapi jika dada kamu pun mengingkarinya, kalbu kamu tidak tenang, jiwa kamu selalu gelisah, risau, isip, dosa. Dan itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang makna al-bir dan al-isip, yang kemudian salafus saleh menyimpulkan dan mengambil dari hadis ini, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tabi'in, a'immat tabi'in rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Ahmad riwayat dan yang lain, kata beliau, al-ismu hawazul qulub, yang namanya dosa itu sesuatu yang bergemuruh dalam qalbumu, bergejolak, bingung kamu untuk mengamalkannya, bingung kamu resah untuk menerimanya, tidak sama sekali tidak ada, tidak mendatangkan keyakinan, tidak mantap, tidak lapang dada kamu. Kamu bertanya-tanya terus, seribu kali pertanyaan, apa ini yang namanya kebenaran? Isyhadah, pengingkaran hati kamu, awal. Di lafaz lain kata Ibn Mas'ud, iyyakum wa hazzazal qulub, hati-hati kalian dari yang kalbu kalian pun mengingkarinya, bergejolak sesuatu itu dalam kalbumu, hazzaz. Kata beliau, wa ma hazza fi qalbika min syai' fada'hu, yang bergejolak dalam kalbumu tinggalkan, jangan kamu ambil, jangan kamu amalkan. Yang kalbu kamu pun gak tenang, kamu gak yakin, tidak lapang dada, tidak tentram, tidak ada sama sekali ketenangan, tidak ada tumanina, jauh, tinggalkan. Juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, al khair fi tumahnina, kebaikan itu dalam ketumahnina. Tumahnina yang kamu tenang, kamu yakin, kamu lapang dada, bertambah iman kamu, bertambah kedekatan kamu kepada Allah. Hadal fir. Ini namanya seperti sholat yang jelas-jelas saja. Ketika kamu melakukannya, yakin kamu ini baik. Yakin dengan ini kamu mendekatkan diri kamu kepada Allah. Yakin janjinya adalah jannah akan menyelamatkan kamu dari neraka. Sebelum itu kebahagiaan di dunia. Sehingga kamu pun semangat, lapang dada kamu, tentram, tenang, sakinah, yakin dalam menjalaninya. Kata Abu Darda, wasyarru fi raiba. Adapun kejelekan itu dalam keraguan. Sesuatu yang kamu sendiri ragu. Kamu sendiri bingung, bertanya-tanya dan bergejolak perkara itu dalam jiwamu. Dan itu seperti para ulama sebutkan, sifat dari dosa, sifat dari isim. Yang hanya mendatangkan raibah, hakab istadr, hadzazul kuluh kalau kata Ibn Mas'ud. Hanya membuat orang resah, gelisah, bimbang. Orang pun bertanya-tanya dan mengingkarinya. Sesuatu yang seperti benda asing dalam jiwa kamu, dalam tubuh kamu. Kalau sesuatu yang asing kan kamu gak senang. Kecil saja misalnya daging masuk di antara celah-celah gigi kamu, kamu kan gak enak, gak tenang kamu. Bagaimana selain bisa lepas dan hilang sesuatu yang mengundang polemik, hanya menambah permusuhan, memperuncing kebencian di antara ikhwah, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada rahmah, tidak ada yang menyatukan kalbu mereka, omongan dan sikap yang jelek, yang hanya memperkeruh dan menambah keruhnya suasana, kerenggangan di antara. Kamu pun bertanya-tanya, ishada, apa ini? Ajaran mana ini? Beginikah sunnah? Beginikah yang namanya agama? Seperti ini ajaran Allah dan Rasul? Kamu mengingkari, gak ada sakinah sama sekali. Wala tumanina. Makanya disebutkan dalam kata mutiara mereka biasa disebutkan oleh para ulama, al-haqqu ablad, kebenaran itu terang beneran, ablad terang padam jimbrang, terlihat semua, ada duri, ada ini, jelas kamu bisa menghindar begini, terang. Artinya seperti tadi, dada kamu pun lapang menerimanya, yakin dan menambah kedekatan kamu kepada Allah, mempererat cinta kamu dengan ikhwah, persaudaraan kamu di atas sunnah, dipererat, ditambah. Wal batil kajlaj, adapun kebatilan lawannya kajlaj, sesuatu yang gelap gulita, sesuatu yang sempit dada menerimanya, sesak jiwa kamu mendengarnya, gak jelas, serba susah dan serba sedih, serba resah kamu. Gak tenang kamu. Tanda kalau ibu isin. Tanda kalau ibu batin. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua perkara, al-bir dan al-isim. Adapun al-bir diperselisihkan oleh para ulama tentang makna al-bir ini. Yang pertama, kalau al-bir ini dilihat dari sisi muamalah. Muamalah dengan orang lain dalam hubungan sosial masyarakat, dalam interaksi, yaitu jasa, bakti, dan kebaikan yang kamu berikan untuk mereka. Maka itu al-bir. Jika yang dimaksud adalah hubungan muamalah dengan orang lain. Bahkan terkadang dalam syariat dikhususkan perkaranya terhadap kedua orang tua. Bakti kepada orang tua. Makanya kemudian disebut birrul walidain, karena muamalah hubungan kamu kepada kedua orang tuamu, bakti kamu kepada mereka, ihsan, kebaikan-kebaikan kamu kepada mereka berdua. Atau secara umum al-bir diitlahkan secara mutlak dinamakan dengannya perbuatan ihsan kepada manusia muslimin, terkhusus kebaikan kamu kepada orang lain itu disebut albir. Makanya dalam kitab-kitab para ulama di Sahih Bukhari, di Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, ada kitab yang karena susunannya dalam kitab itu terbagi menjadi sekian kitab, Badul Khalq, iman, ilmu dan seterusnya dalam Bukhari. Bagi per kitab-kitab demikian, salah satu kitab yang beliau sebutkan adalah kitab Al-Bir Wasilah, tentang bir dan silah, hubungan baik kepada mereka, terutama kerabat, family dekat, yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah dengan kamu. Dan dalam kitab itu, beliau masukkan hadis-hadis tentang ihsan, kebaikan kepada makhluk secara umum, pada orang lain. Nah, namun jika al-bir ini digabungkan dengan takwa, seperti dalam firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka makna yang digandaki dari al-bir adalah muamalah kepada orang lain dengan ihsan, kebaikan. Dan takwa adalah muamalah kepada Allah, hubungan kamu kepada Allah dengan ketaatanmu padanya dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Atau yang kedua, makna yang kedua juga digabungkan dengan takwa, al-bir yang digandaki adalah menjalankan perintah-perintah, kebaikan-kebaikan, wajib, sunnah. At-taqwa adalah bentuk meninggalkan larangan-larangan yang dilarang dalam syariat Allah. wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam kelanjutan ayat Allah sebutkan, jangan pula kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan udwan, permusuhan. Itu diartikan kemaksiatan dalam ayat. Udwan, permusuhan, diartikan dengan kedoliman kepada orang lain. Atau al-ithm dalam ayat diartikan yang haram pada zatnya. Al-ithm adalah yang haram pada zatnya. Artinya pada sesuatu itu memang haram, seperti zina, mencuri, minum khamr dan yang lain-lainnya. Adapun udwan diartikan dalam arti yang kedua, ketika seorang hamba melampaui batas sampai pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semula itu boleh dalam syariat, tapi kan diharapkan karena melampaui batas. Misalnya masalah pembunuhan. Membunuh boleh dalam kisos, misalnya orang karena membunuh dibalas, dihukum dengan dibunuh, kisos. Tapi kalau melampaui batas, haram. Sampai keluarga-keluarganya pun ikut dia bunuh, keluarga pelaku, karena dendam dan melampiaskan emosi, haram. Uduan dengan makna ini. Atau demikian pula zakat, semula boleh dan itu perintah dari Allah. Tapi kalau melampaui batas, haram. Mengambil sesuatu yang tidak diridhoi oleh pemiliknya. Sebagaimana Rasul ingatkan kepada Mu'ad, iyyaka wa karahima amwalihim. Hati-hati kamu dari harta-harta mereka yang mereka sayangi, yang mereka cintai. Jangan diambil. Melampaui batas. Ini yang pertama. Makna yang kedua, al-bir dikehendaki dengannya adalah menjalankan segala bentuk ketaatan yang tampak maupun yang batin. Menjalankan segala bentuk ketaatan, segala bentuk kebaikan, baik itu yang tampak, yang zahir, maupun yang tidak tampak, yang batin. Seperti firman Allah dalam Quran, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina wa atal mal ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabili wa sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mu'minuna bi'ahdihim idha ahadu was sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tetapi kebaikan itu albir, albir itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab suci, para nabi, semua ini ketaatan yang batin, tidak tampak. Wa atal mala ala hubbi, dia pun memberikan harta walaupun harta itu sangat dia cintai. Dia berikan kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin yang dalam perjalanan, yang minta-minta. Dia berikan pada budak, dia dirikan sholat, dia tunaikan zakat, memenuhi janjinya, semua ini ketaatan yang tampak. Sehingga albir, pengertian yang kedua, dia diartikan menjalankan segala bentuk ketaatan, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, amalan-amalan qalbu, keyakinan, iman. Dan jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nawas bin Sam'an, sama tadi kepada Wabisah, tentang makna al-bir mencakup semua ini dari makna al-bir yang telah disebutkan tadi. Makna al-bir yang Rasulullah sebutkan husnul khuluq, akhlak yang baik mencakup semuanya umum. Karena ulama sebutkan husnul khuluq, akhlak yang baik, yang dikehendaki tentunya adalah berakhlak dengan akhlak syariat, beradab dengan adab Allah yang Allah ajarkan dalam Quran, sebagaimana Allah sebutkan tentang Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kamu Rasulullah SAW di atas akhlak yang mulia, kata Aisyah, karena khuluquhul qur'an. Akhlak Rasul SAW adalah Al-Qur'an, yang menjalankan, mengamalkan isi ajaran daripada Qur'an. Jadi dengan demikian beliau beradab dengan adab-adab Qur'an, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Maka dengan itu, pengamalan Quran bagi beliau telah menjadi adab, menjadi tabiatnya, menjadi sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari. Alaihi Salatu Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa al-bir, kebaikan itu, merupakan kata yang begitu luas yang mencakup seluruh perkara-perkara batin maupun perkara-perkara zahir yang tampak, yang diucapkan oleh lisan ataupun yang dilakukan oleh jawareh, yang dilakukan oleh anggota tubuh ini ataupun oleh lisan. Begitu luas makna al-bir, karena memang seperti para ulama sebutkan, dia dari al-bir, dari barro, yang maknanya adalah sesuatu yang luas. Makanya orang Arab menamakan tanah lapang atau gurun pasir mereka sebut al-bar. Al-bar. Barori. Karena luasnya besar. Maka itu yang digedangi dari al-bir. Banyak dan luas mencakup segala bentuk kebaikan di dalamnya. Baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang dengan lisan maupun dengan anggota tubuh yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan al-birru husnul khuluq. Ada kemungkinan bahwa yang dikehendaki adalah terkhusus akhlakul karim. Albir, terkhusus akhlak yang mulia, sehingga ma'ruf dengan nama ini, sehingga dalam hadis albir ditafsirkan dengan husnul khuluq. Ini makna yang kedua tentunya. Makna yang pertama tadi, husnul khuluq mencakup segala akhlak dan adab ajaran Quran dan Sunnah. Makna yang kedua, memang yang dikehendaki adalah akhlak yang baik. Akhlak dalam diri seorang muslim. Dikhususkan penyebutannya karena keutamaannya. Ditafsirkan al-bir dengan husnul khuluq karena keutamaan dan keistimewaan akhlak yang baik ini, besarnya pengaruh dan posisinya dalam syariat. Ini sama seperti hadis Rasul yang lain yang beliau katakan, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat, karena pentingnya nasihat itu dalam agama. Juga yang beliau sebutkan dalam perkara haji, al-hajju arafah. Haji itu arafah, wukuf di arafah. Bukan berarti kemudian selesai hanya wukuf di arafah orang menjadi haji. Masih banyak rukun dan tuntutan haji yang lain. Tawaf ifadah, ihram itu sendiri, menyembelih kurban bagi yang qiran atau tamattu, mencukur rambut, ini, itu, dan yang lain-lainnya. Mabit di Muzdalifah. Masih banyak. Tetapi beliau khususkan penyebutan haji itu Arafah karena itu pentingnya rukun Arafah ini, wukuf di Arafah. Sehingga beliau khususkan penyebutannya. Sama seperti hadis ini. Al-birru husnul khuluq. Hadir itu akhlak yang baik, disebutkan secara khusus karena keutamaannya yang begitu penting. Kemudian Rasul sebutkan wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta yataliha alainnas. Adapun dosa yang bergejolak dalam dirimu dan kamu tidak ingin dilihat orang. Makna dosa dengan ini sesuatu yang jelas, ada dosa yang jelas, wadih kalau itu dosa, ada yang orang mukmin gelisah ketika hendak melakukannya, maju mundur dan bimbang dia tentang perkara tersebut, tidak tenang dan tidak ingin orang mengetahui kalau dia melakukan itu karena itu termasuk perbuatan yang membuat malu, dia malu tidak ingin dilihat orang, artinya orangnya yang sudah melakukan izin itu malu dan khawatir dari lisan orang. Artinya orang akan mengata-ngatai dia, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Siapa dia padahal selama ini kita kenal orang baik, orang begini. Kita anggap orang soleh, ternyata dia lakukan ini, itu. Itu yang dia takuti. Makanya kemudian dia ragu untuk melakukan perbuatan itu. Kalau itu kebaikan, gak akan ada itu dalam dirinya. Apa saya lakukan atau tidak. Dia yakin dan tumanina dalam menjalaninya, tapi dosa. Hadapis sadri. Sesuatu yang bergejolak. Raih keraguan dalam jiwa dan kalbunya. Takut dari lisan orang padanya mengenai kehormatannya. Dalam hadis yang semakna dengan ini antara lainnya Rasul sebutkan hadis syubhat Nu'man bin Bashir, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih." Maka orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah menjaga kemurnian agamanya dan kehormatan dirinya, dia jaga. Tapi kalau dia tetap melanggar yang syubhat, agamanya tidak selamat dan hatta kehormatannya. Orang akan seperti dia memberi jalan kepada orang untuk mencela dia, untuk menjamah kehormatannya dengan lisan mereka. Fulan begini, fulan melakukan itu, fulan begini. Juga yang Rasul sebutkan, dah ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada yang tidak membuat kamu ragu. Demikian pula hadis ketiga, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idalam tastahi fasna' ma syi'. Dari ucapan kenabian yang pertama, jika kamu tidak malu, lakukan semua sekehendakmu, terserah kamu. Kalau kamu memang sudah tidak merasa malu, ini semua serupa, semakna dengan hadis ini, bahwa dari dosa itu ada yang seperti itu, orang malu untuk dilihat, dia tidak ingin kehormatannya dicela dan dibicarakan oleh orang, menunjukkan itu memang perkara dosa. Di hadis tadi juga, hadis Wabisah Ibnu Ma'bad, beliau ketika bertanya atau ditanya Rasul, kamu datang untuk bertanya tentang albir wal isim, iya, kata beliau. Di situ disebutkan, istabti qalbak wa in aftaka an-nas wa aftau, tanya sendiri kalbumu, walaupun mereka yang berfatwa memberimu fatwa. Menunjukkan bahwa sesuatu yang ada syubhat padanya, sesuatu yang ada keraguan padanya, dan kalbu kamu tidak tenang, risau kamu gundah gulana, maka keselamatan dengan meninggalkannya, jama yaribu, tinggalkan, itu lebih selamat bagi agamamu dan kehormatanmu. Walaupun orang pada memfatwakan itu boleh. Yang dimaksud, orang-orang yang beriman, ahlil iman, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, tidak akan mereka berani maju melakukan sesuatu yang kalbunya tidak tenang. Itu yang digendaki dalam hadis. Mukminin yang bertakwa, yang takut kepada Allah, gak akan berani melakukan sesuatu yang syubhat dan yang hatinya gelisah, tidak tenang untuk mengamalkannya. Ketika permasalahan itu tidak ada dalil yang jelas yang membolehkan, tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujjah dalam perkara itu. Sehingga kalau dalam perkara itu ada dalil yang jelas, maka kewajiban setiap mukmin untuk kembali dan rujuk kepada dalil tersebut, agar kemudian tidak ditunggangi oleh waswas syaitan bahwa wah ini meragukan, ini kif boleh atau tidak, ini kebaikan atau bukan. Ini kalbu saya bertanya-tanya, jiwa saya ragu, saya nggak mau mengamalkan. Lah ya akhi, ada hadis, ada ayat yang menunjukkan begini, mewajibkan ini, melarang ini. Itu yang wajib untuk kamu taati. Tetapi yang Rasul sebutkan, tanya hatimu. Dan tadi ukuran dosa sesuatu yang bergejolak dalam jiwa, dalam kalbu, itu bagi mukmin yang bertakwa dan takut kepada Allah, ketika tidak ada dalil hujjah dalam permasalahan, tidak ada yang dijadikan rujukan nas dalam perkara itu. Di situ yang dikehendaki dalam makna hadis. Sehingga istabti qalbak, seperti yang Rasul katakan kepada Wabisah Ibnu Ma'bad, tanya kalbumu sendiri, minta fatwa kepada hatimu sendiri. Seperti tadi maknanya yang telah kita sebutkan penjelasan ulama, apakah kamu itu tenang, tumak nina, lapang dada ketika mengamalkannya, ketika mengambil itu atau tidak. tanya hatimu itu bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa dan takut kepada Allah, bukan bagi mereka yang ahli fujur, bukan bagi mereka yang ahli ma'asi, bukan pelaku-pelaku maksiat yang tidak merasa malu di hadapan Allah, tidak merasa takut kepada Allah, tidak malu di hadapan kaum ini, kepada ahli bid'ah, ahli kesesatan yang melakukan kebatilan, bukan mereka yang digandaki di dalam hadis, karena mereka terang-terangan melakukan maksiat, wala malu, wala ada keraguan dalam dadanya. Jelas-jelas maksiat yang dia lakukan. Mereka merasa tenang dan merasa lapang dadanya dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Alhamdulillah. Orang seperti itu, apa mereka yang digandaki untuk tanya kalbunya? Hancur agama. Wafi saya bilang, enggak apa-apa. Ya, saya senang lapang jiwa saya untuk melakukan ini. Rasul katakan istati talbah, tanya kalbumu sendiri. Nah, bukan mereka yang dikehendaki. Tapi mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang semacam itu melakukan yang haram tanpa malu, tanpa peduli. Berani, terang-terangan lagi. Padahal itu yang jelas-jelas haram, apalagi yang syubhat. Yang haram jelas saja mereka tidak peduli untuk mereka lakukan. Yang syubhat lagi, jangan tanya. Sehingga bukan mereka yang digandaki di dalam hadis. Karena orang-orang seperti itu bukan kepentingan mereka untuk ditengok orang, dilihat orang, dibicarakan agamanya, dibicarakan kehormatannya, enggak peduli mereka. Kalau orang mukmin kan tidak. Orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang takut pada Allah, takut sekali dia agamanya jadi pembicaraan orang. Takut sekali dia kehormatannya dicela oleh orang. Resah dia, betul-betul gelisah. Mereka ini yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Quran Allah sebutkan, afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah orang yang dihiasi untuknya amalan jeleknya? Dihiasi untuknya amalan jeleknya. Sehingga dia melihat itu kebaikan. Dia maksiat. Dia dosa namun yakin sudah berbuat baik. Ditipu oleh syaitan. Apakah mereka yang semacam ini sama dengan orang yang taat, yang bertakwa, takut kepada Allah, malu kepada mukminin, tidak akan sama. Allah memberi hidayah, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki pula. Hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu banyak mengandung pelajaran di dalamnya, antara lain hadis menunjukkan kepada kita, yang pertama penjelasan tentang betapa pentingnya dan betapa tingginya nilai akhlak hasanah, akhlak yang baik, betapa pentingnya posisi akhlak, sehingga Rasulullah itlakkan albir kepadanya. Padahal albir tadi kita pahami makna yang luas, tapi secara khusus yang Rasulullah sebutkan adalah husnul khuluq, berarti husnul khuluq sangat tinggi derajatnya di dalam syariat. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan seperti di dalam riwayat Tirmidzi Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan inna min akmalil mu'minina ahsanuhum khuluqa. Dari kalangan mukminin yang paling sempurna adalah yang terbaik dari mereka akhlaknya. Semakin baik akhlak mereka, semakin sempurna keimanan mereka. Bahkan dalam hadis Sa'd Jabir bin Samurah di Musnad Ahmad dan yang lain, ahsanul nasi islama ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik keislamannya adalah yang tersempurna atau terbaik akhlaknya. Juga di hadis Jabir di Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Sungguh di antara kalian yang paling aku cintai, paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah yang terbaik akhlaknya. Juga di dalam Bukhari di Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Hakim, Tabrani dari hadis Usama bin Syarik, mereka bertanya sahabat, ya Rasulullah, man ahabbu ibadillah ilallah, wahai Rasulullah, siapa hamba Allah yang paling dicintai olehnya? Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai di sisinya? Maka jawab beliau, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya dari mereka, paling dicintai Allah. Juga dari hadis Usama bin Syarik, ketika Rasulullah ditanya, ma khairu ma utiyal insa, apa pemberian terbaik yang dimiliki oleh seorang manusia? Qala khuluqun hasan, jawab beliau, akhlak yang baik. Jika seseorang diberi itu, sehingga itu menjadi wataknya, itu menjadi tabiatnya, bawaan dia, berakhlak mulia, akhlak karimah dalam bermuamalah dengan orang lain, yang kaum mukminin terutama, itu adalah pemberian terbaik yang Allah berikan kepada hambanya, lebih dari segala yang ada di dunia dan isinya ini. Nasallallahu min fadli. Dan itu pula yang Rasul sebutkan dalam hadis Abu Darda di Adabul Mufrad Bukhari, ma syai aqallu fil mizan min husnul khuluq, tidak ada di timbangan hamba yang lebih berat dari akhlak baiknya. Tidak ada di timbangan kelak di hari akhir yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba, tidak ada yang mengalahkan akhlak baiknya. Sangat berat dalam timbangan dia akhlak karimah. Begitu pentingnya, sehingga Rasul dalam hadis ini menyebutkan itulah penafsiran dari al-bir, padahal dia begitu luas dari segala yang tampak maupun yang tidak tampak dari perintah-perintah Allah, menjalankan itu dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi dikhususkan oleh Rasul dalam hadis ini dengan akhlak al-karimah. Yang kedua, hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa al-bir dan juga al-itim merupakan dua kata yang begitu luas. Al-bir maupun al-itim, keduanya kata yang begitu besar, terkandung di dalamnya sekian banyak perkara. Yang ketiga, seyogyanya seorang muslim menjadi sifat seorang mukmin, dia akan melakukan, berani maju, melangkahkan kaki, melakukan dan mengambil sesuatu dalam perkara agamanya yang jelas itu boleh, yang jelas itu halal. Tetapi yang syubhat, yang ragu dia sendiri untuk melakukannya, bimbang kalbunya bergejolak, dia tinggalkan. Itu sifat seorang mukmin yang takut kepada Allah, malu kepada Allah, malu kepada kaum mukminin. Yang keempat, bahwa seorang mukmin yang takut kepada Allah tidak akan melakukan sesuatu yang dia sendiri ragu. Dia sendiri bertanya-tanya dan bimbang untuk melakukannya. Karena itu bukan sifat seorang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun dia mendapat fatwa dari sana sini. Selama itu tidak ada dalil yang jelas dalam syariat, tidak ada nas. Yang kelima, hadis pula menunjukkan semangat, antusias dan perhatian besar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agamanya. Menunjukkan perhatian mereka kepada agama sangat besar, kepedulian mereka. Makanya mereka tanya, apa itu albir, apa itu al-ithim, ditanya oleh Nawas bin Sam'an, ditanya oleh Wabisah, ditanya oleh Abu Waqid radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan peduli sekali, dan begitu seharusnya setiap muslim bersyukur teladan kepada mereka untuk menjadikan perkara agamanya segala-galanya dia tanyakan karena kepeduliannya agar dia selamat, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, dan tidak meninggalkan sesuatu yang itu diperintah oleh Allah maupun Rasulnya. Wa innama syifaul ajli su'al, seperti disebutkan bahwa obat dari kejahilan hanyalah bertanya sehingga kamu punya ilmu tentangnya. Wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.